Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yaumitin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ke-11 masih di kitab zakat. So, di syarat-syarat wajibnya zakat yaitu pertanian dan buah-buahan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala syartu wujubi zakatil mu'asyarati, syarat diwajibkannya zakat mu'asyarat. Mu'asyarat ini adalah pertanian, zuruk wasimar, itu pertanian dan buah-buahan, biji-bijian dan buah-buahan. Syartu wujubi zakatil mu'asyarati wa ya ar-rutabu, yaitu mu'asyarat itu apa saja, rutab itu kurma, kemudian wal'inab yaitu anggur, kemudian wa ma yuqtatu halatal ikhtiyari, dan biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, yuqtat jadikan makanan pokok itu yang yakum bi al-badan ghaliban, yang dengan makannya itu seorang bisa beraktivitas, badan menjadi tegak. Kalau untuk buah-buahan hanya dua berarti ya. Jadi anggur kemudian dan kurma ya. Kurma dan anggur. Sehingga kalau buah-buahan yang lain ya apel, kemudian semangka dan yang lainnya tidak ada zakatnya. Kemudian untuk pertanian atau biji-bijian adalah ma yuqtatu halatal ikhtiyar, yang dia dijadikan makanan pokok ya ketika kondisi normal, bukan kondisi darurat. Ya, halatal ikhtiyar maksudnya bukan kondisi darurat. Karena ada nanti yang dijadikan makanan pokok dalam kondisi darurat, maka tidak masuk. Misalnya di sini disebutkan biji-bijian apa ini, labu. Ya, kalau darurat kemudian dijadikan makanan pokok, ini tidak kena zakat. Karena yang terkena zakat adalah yang dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal. Wa ma yuqtatu halatal ikhtiyari minal hububi, berupa biji-bijian. Ya, ini contohnya banyak di sini, hintoh, sa'ir ya. Gandum, dari gandum halus, gandum kasar ya. Atau gandum kunyit jewawut. Kemudian ada di tempat kita padi, beras, jagung. Dukhun ini juga jenis gandum. Buncis, kacang-kacangan, dan seterusnya itu intinya macam-macam makanan pokok ya. Ini tadi kaidahnya makanan pokok tadi yakumu bi al-badan ghaliban. Jadi dia itu kalau dimakan mencukupi untuk apa? Untuk asupan gizi sehingga seorang itu bisa beraktivitas. Syaratnya itu disebutkan an-nisabu wa huwa khamsatu awsukin. Ya, tercapai nisab itu 5 wasak. Ini 1 wasak itu 60 sok. 1 wasak 60 sok. 1 sok 4 mud ya, sudah ma'ruf. 4 mud, 1 putih, 2, ya 1 cakupan kedua tangan seorang, normal. Dan 1 wasak tadi 60 sok, kalau 5 wasak, berarti 600 sok. Ya. Jadi 300 sok ya, 300 apa? Sok. nisabnya adalah 300 sok. 300 sok. Tinggal nanti konversinya ke kilogram, kalau misalnya berapa, 2,5, 1 soknya ya, tinggal dikali 2,5. Misalnya 700, berapa? 700 kilo ya, 750. Ya, itu nanti tinggal dikonversi ke kilogram, satu soknya berapa kilogram, karena terjadi perbedaan konversi ya. Kemudian nanti tinggal 300 ini dikalikan berapa kilogram tadi. Dan ini lima masaknya adalah kondisi kering, kemudian sudah dibersihkan dari kulit, ya, non kulit. Kulit nggak masuk, kemudian ada kotoran-kotoran, tanah yang masih nempel, itu tidak ada, harus tidak ada. Kalau dengan kulitnya, para fuqaha mengatakan ini dua kali lipatnya. Dua kali lipatnya. Misalnya kalau nisabnya tanpa kulit adalah 750 kg misalnya, maka nanti untuk yang dengan kulit berarti dua kalinya itu 1.500 kg. Misalnya padi yang dia itu disimpan bersama kulitnya. Disimpan bersama kulitnya, kalau ingin mengetahui sudah tercapai nisab kan kulitnya enggak dihilangkan kan. Kalau kulitnya dihilangkan berarti kan harus disimpan dengan membuang kulit, padahal ini menyimpannya itu dengan bersama kulit, maka ya ditimbang bersamaan dengan kulitnya. Jadi lebih banyak, karena menurut penelitian atau yang telah dilakukan itu ya dua kali lipatnya seperti itu. Meskipun secara persis itu harusnya ya ditimbang tanpa kulit. Padi itu tanpa kulitnya berapa? Yaitu tadi normalnya itu 5 wasak. Kemudian untuk tadi kurma, kemudian anggur itu yang menjadi patokan ketika menjadi tamar dan zabib. Ketika menjadi tamar dan zabib, karena kurma itu rutab, nanti itu berubah menjadi tamar, kemudian anggur berubah menjadi zabib. Kecuali nanti jenis yang tidak menjadi tamar atau anggur yang tidak menjadi zabib. Maka yang dijadikan patokan ya rutab dan inab anggurnya tadi. Tapi kalau dia berubah menjadi tamar dan menjadi zabib, yang dihitung adalah tamar dan zabibnya. Dan di sini beliau tidak memberikan syarat yang lain ya. Di antaranya syarat yang lain, biji-bijian ini atau tumbuhan ini jenis tumbuhan yang pada asalnya ditanam manusia. Jenis tumbuhan yang pada asalnya ditanam manusia. Meskipun nanti kenyataannya dia tumbuh dengan sendirinya, tetap terkena kewajiban zakat karena asalnya tumbuhannya adalah jenis yang ditanam manusia. Butuh apa? Butuh ditanam manusia. Nah, berbedanya kalau tumbuhannya itu nanti adalah asalnya tumbuh sendiri. Misalnya biji-bijian, tumbuhan yang hidup di daerah apa pelosok, ya, itu nanti dia biasanya tumbuh sendiri jenisnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Kita lanjutkan saja. Surutu wujubi zakati amwali tijarah, syarat wajibnya zakat perdagangan. Surutu wujubi zakati amwali tijarati wa ya taklifu almali liwarati ribahi sab'atun. Sab'atun ini khabarnya ya. Khabar dari surut, syarat-syarat wajib zakat, zakat barang perdagangan ada 7. At-tijarah ini jual beli. Jual beli termasuk mata pencarian yang utama. Tapi kalau diurutkan kata musonif, yaitu yang pertama ghanimah. Harta ghanimah. Sekarang enggak ada ya. Atau belum ada. Kemudian setelah itu pertanian, ziroah. Kemudian setelah itu sinaah, produksi. Baru kemudian tijaroh. Ini profesi yang urutan keutamaan dari satu profesi. Tijaroh adalah taklibul mali warodi ribhi. Ya, mengganti atau mengubah harta untuk tujuan keuntungan, diganti dengan yang lain, ya. Ini dia kan jualan kayak gitu ya. Jualan barang ini nanti diganti harta yang lain, taklib. Dirubah, diganti. Nah, untuk apa diganti? Liwarati ribhi, untuk tujuan ribah, yaitu mendapatkan keuntungan. Itu namanya tijaroh. Ya, dalam bahasa kita ya jual beli. Tapi sebelumnya tadi di syarat syarat wajib untuk zakat biji-bijian dan buah-buahan disebutkan syaratnya itu apa? Tetap berlaku syarat-syarat sebelumnya ya. Syarat-syarat sebelumnya itu berlaku yang telah disebutkan. Misalnya Islam, Huriyah, dan seterusnya. Kemudian ditambah itu. Kemudian untuk zakat perdagangan ini juga demikian. Di syarat-syarat umum tadi berlaku, kemudian ditambah syarat ini. Yang pertama, kaunuha urudon, yaitu harta tijarah tersebut berupa urud, barang-barang. Dagangnya dagang barang. Maka di catatan kami disebutkan kalau naqd mata uang maka tidak wajib zakat. Barang-barang itu adalah selain naqdain, selain emas dan perak. Ya, misalnya jualan baju, jualan apa? Motor, mobil, hewan, makanan. Kalau jualannya emas perak di sini tidak wajib zakat, akan tapi nanti dia terkena zakat ain, ya. Zakat emas dan perak. Kemudian di Munisali sebutkan mata uang, jual beli mata uang itu ya, dolar, rupiah dan lain-lain itu kena zakat kalau itu. Alasannya karena ini kaitannya dengan qimah nilainya. Tapi kalau emas perak kaitannya dengan ain, dengan zatnya. Sehingga kalau emas perak tadi yang kena nanti zakat ain. Zakat ain, zakat emas peraknya. Waniyatu tijaroti, niat untuk diperdagangkan. Sehingga kalau dia beli barang tidak niat untuk diperdagangkan, berarti tidak kena zakat. Misalnya dimiliki saja. Beli apa? Sepeda banyak ya, untuk dimiliki ya. Nah, ini berarti tidak terkena. Atau misalnya disewakan. Ini disyaratkan harus apa niat nanti beli itu untuk diperdagangkan. Ya istilah di tempat kita kan kulaan ya. Kalau kulaan itu kan untuk diperdagangkan ya biasanya. Nah, dia ya kulaan barang. Kalau untuk disewakan tidak masuk barangnya maksudnya ya. Barangnya itu tidak masuk zakat tijaroh. Nanti zakatnya masuknya adalah hasilnya ya. Dia beli mobil banyak. Kalau diniatkan untuk dijual mobilnya ya terkena zakat tijaroh. Tapi kalau untuk persewaan ya enggak kena, mobilnya enggak kena, tapi hasilnya nanti yang terkena. Terkena zakat apa? Naqdain itu di situ uang. Ya, hasil dari sewa tersebut. Jadi bisa dibedakan ya tijaroh. Tijaroh itu ya kulaan kemudian dijual. Nah, seperti itu. Itu namanya tijaroh. Baik, kemudian waqaunun niyati makrunatan bitamaluki. Niatnya itu berbarengan dengan tamaluk, perpindahan kepemilikan. Yaitu dia berbarengan dengan akad. Berbarengan ketika akad tamaluk apa ya? Ketika dia memiliki barang tersebut ya. Ketika dia apa? Kulaan. Kulaan tadi kan dia perpindahan kepemilikan dari supplier misalnya gitu istilahnya kepada pedagang tersebut. Ya, ketika akad itu dia meniatkan untuk dijual ketika akad. Atau au fi majlisil akdi. Atau tidak pas akad tapi masih dalam majlis akad. Ya, sebelum selesai khiyar majlis. Nah, akadnya sudah selesai. Kulaan sudah selesai akadnya. Kemudian dia belum berpisah. Masih di majelis tersebut, nah dia diniatkan untuk didagangkan barangnya. Itu disyaratkan seperti itu. Bisa pas akadnya, kalau pas akadnya kan ya proses akad, ya, proses akad. Ada ijab kabulnya itu. Ya. Tapi ya, bisa jadi proses akad selesai, dia belum niat untuk didagangkan. Nah kemudian sebelum berpisah dari majelis jual beli tadi, majelis kulaan tadi, dia meniatkan untuk didagangkan. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya waqaun utama luki bi muawadhatin, yaitu perpindahan kepemilikan tersebut itu dengan muawadhah, dengan ada imbalan. Baik itu imbalannya berupa nakat misalnya uang atau berupa barang juga. Baik itu tertunda ataupun cash. Dan di catatan kaki juga disebutkan baik itu muawadhahnya itu mahdhah itu seperti jual beli ini yang dia mahdhah itu eh, muawadahnya nanti bisa rusak fasid karena fasidnya iwat. Dijual beli itu nanti tidak sah kalau samannya, alat bayarnya dia fasid. Tidak bisa diterima, tidak memenuhi syarat. Ini namanya dia muawadahnya mahdhah. Kemudian yang ghairu mahdhah di sini sebutkan mahar. Sehingga keluar dari syarat ini, kalau dia memiliki barang tersebut tanpa muawadhah, seperti dapat warisan, kemudian hibah, hibah yang tidak ada bayarannya, hibah bila thawab, yang murni hibah. Maka ini tidak ada zakat meskipun di catatan kaki, meskipun wa in iktarona bi yaitu niatu atijaroh. Dibarengi dengan niat ijarah. Kemudian wa ala tanidda bi naqdiha alladhi tuqawwamu bi akhiral hauli naqisatan 'anin nisab. Jadi barang dagangan tadi tidak dicairkan, semuanya tidak dicairkan dengan naqd, dengan apa, alat bayar yang nanti akan dijadikan standar penilaian harga di akhir haul. Nah, kisotan keadaannya ketika dicairkan kurang dari nisab. Dicairkan ini maksudnya ini barang dagangnya itu dijual semuanya, habis. Kemudian barang dagangan ini berubah menjadi apa? Mata uang. Mata uang yang nanti akan dijadikan standar nilainya untuk menilai apa? Nisab. Nah, ketika dicairkan ini, dia naqisatan 'anin nisab. Ya, makna nat ya, yanidu. Itu maknanya adalah menjual barang-barang dagangan ya dengan nukut ya. Ya istilah tadi dicairkan tadi. Di catatan kami disebutkan seandainya seorang pedagang tersebut mencairkan barang dagangannya yang kurang dari nisab, misalnya dia kulaan barang dengan emas. Kemudian dia jual di tengah-tengah haul dengan 17 miskol misalnya. Maka haulnya terputus. Haulnya apa? Terputus. Karena tadi sudah dicairkan, makanya di sini disyaratkan tidak dicairkan, ya. Kemudian dalam keadaan kurang tadi. Dan ini contoh kurang dari nisab, ya, kurang dari nisab. Pas dicairkan itu penghasilan yang didapatkan, yaitu apanya, bayarannya, misalnya uangnya atau emasnya ini. Nah, kisotan anin nisab. Ini belum mencontohkan dia misalnya kulaan dengan emas barang tersebut, ya. Kalau misalnya ada di tempat kita ya kulaan dengan uang rupiah, misalnya kemudian dia setelah di tengah-tengah haul dijual, ya kemudian mendapatkan uang kurang dari nisab. Kalau di sini kan 17 miskol, ya karena nisabnya berapa? 20 miskol. Nah kalau seperti itu putus ijarahnya. Kemudian kalau nanti dipakai lagi untuk kulaan barang yang lain dengan niat ijarah, nanti haulnya dari apa? Dari beli lagi tadi. Karena tadi kan putus. Ya. Tadi terputus. Ya, jadi zakat ini belum dijelaskan anu ya. Zakat barang dagangan ini ya. Kapan dizakati? Yaitu ketika di akhir haul ya, di akhir haul dinilai. Dinilai dengan alat bayar yang dipakai untuk membeli barang tersebut. Misalnya dulu belinya dengan rupiah, maka nanti setelah dia genap satu haul, di akhir haul, maka barang tersebut dinilai dengan rupiah. Kalau belinya dengan dolar, ya dengan dolar. Kalau dengan emas, dengan emas. Misalnya dia beli dengan emas, kemudian di akhir haul dinilai dengan emas. Oh, kemudian ternyata mencapai 20 miskol, sudah nisab, maka wajib zakat. Kalau di akhir haul tidak mencapai apa nisab, berarti tidak wajib zakat. Ya. Yang menjadi patokan adalah yaitu di akhir haulnya, ya di akhir haulnya. Di akhir haul. Ya, tadi kalau dicairkan di tengah-tengah kurang dari nisab hasilnya tadi hasil pencairan maka kan terputus ya kan terputus. Ya, kalau tercapai nisab masih nisab atau lebih misalnya dicairkan menjadi 20 miskol atau 21 lebih misalnya, maka haulnya tidak terputus. Di munisulis diberi keterangan. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di taklik, di sini juga diberi keterangan. Ingkana anat akol min nisab. Jika pencairan tersebut kurang dari nisab, maka inqata'a al-haul. Haulnya terputus. Ya. Dia misalnya, contohnya tadi baru 6 bulan dicairkan. Taruhlah misalnya sekarang itu nisabnya 100 juta. Ya, untuk nisab emas, uang ikut nisab emas misalnya 100 juta ya. Atau 85 ya. 85 juta ya, misalnya apa 1 gramnya 1 juta emas. Berarti nisab emas nisab uang itu 85 juta. Barang dagangan ketika sudah 6 bulan dicairkan semuanya kemudian hanya cair menjadi 50 juta. Berarti belum nih nisab. Sudah 6 bulan jalan dari dagang tadi. Ngitungnya dari apa? Dari niat. Dari niat dagang tadi ya. Dari niat dagang tadi. Ya, baru 6 bulan dicairkan 50 juta. Kemudian berarti kurang dari nisab. Maka inqata'a haul al haul. Haulnya putus di situ. Ya. Kemudian kata beliau fa in ishtara al malik bi ardon akhor. Ya, kemudian uang tadi digunakan untuk pulaan lagi. Ya. Maka istanafa haulan jadi dan mulai haulnya ngitung dari awal lagi. Ya, haul baru. Tadi sudah putus 6 bulan, ngitung lagi awal. 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Baik. Kemudian kalau dicairkan tercapai nisab, oh dicairkan hasilnya 90 juta, berarti sudah di atas 85 juta, maka haulnya tidak terputus. Melanjutkan berarti ya. Berarti apa? Melanjutkan. Melanjutkan yang tadi sudah 6 bulan melanjutkan, berarti tidak terputus. Dan yang menjadi patokan nisab untuk barang dagangan adalah di akhir haul. Misalnya dia kulaan, nisabnya tadi berapa? 85 juta misalnya ya. kan mengikuti nisab emas. Misalnya dia kulaan barang cuma 30 juta. Kemudian dia niatkan tijaroh, kemudian berjalanlah haul. Sampai di akhir haul, uangnya di total, ya di total itu adalah barang apa, barang-barang yang dijual tadi, termasuk modalnya juga, ya, keuntungannya juga, ya, barang-barang, baik itu yang dipajang ataupun di dalam gudang, kemudian uang perdagangan itu, modalnya yang di situ masih ada, kemudian apa namanya keuntungan, ya, semuanya di total, oh ternyata 90 juta kena nisab di akhir haul. Padahal di awal haul tadi kulaannya 50 juta misalnya. Maka tetap kena kewajiban bayar zakat, ya, 2,5%-nya. Meskipun di awal haul tadi tidak tercapai nisab. Jadi nisab untuk zakat perdagangan hanya di apa menjadi patokan hanya di akhir haul. Beda dengan zakat harta, emas, perak dan uang ainnya, zat ain. Ini kan kimah tadi kan. Kalau ini kan zakat dagang itu kimahnya. Kalau zakat uang ya, yang diikutkan emas ini nisab itu kan harus dari awal sampai akhir, ya. Dari awal tercapai nisab misalnya 1 Muharram 1442. Nanti itu uangnya misalnya 90 juta, oh sudah nisab. Dan dia bertahan terus, tidak ada kurang, atau pokoknya tidak boleh kurang dari nisab, bertahan sampai 1 Muharram 1443, ya, berarti terkena zakat. Kalau di tengah-tengah berkurang, nah zakat harta ini dia tidak kena zakat, ini putus nanti. Tapi kalau zakat perdagangan tidak, pokoknya nanti di akhir haul dia apa dinilai kalau tercapai nisab ya wajib dia membayar. Dan sebagian kaum muslimin banyak yang tidak memperhatikan hal ini karena yang belum tahu hukumnya, ya, mungkin tidak mempelajari atau bagaimana. Padahal ini adalah ilmu yang wajib. Jadi kalau pedagang ya wajib belajar tentang zakat, zakat barang dagangan. Kalau nggak belajar nanti dia bertahun-tahun nggak belajar zakat. Tahu-tahu sudah belajar kemarin tuh sudah 8 tahun dagang, gitu kan. Nggak pernah belajar zakat, ya nggak tahu. Kalau ada suruh zakat terus bagaimana caranya juga nggak tahu, itu terjadi seperti itu. Baik, sampai mana tadi? Kemudian syarat yang ke-6, wa'ala tuqsada lil kinyah. Yaitu lil kinyah itu hanya untuk dimiliki atau digunakan. Jadi ketika beli tersebut tidak diniatkan untuk dimiliki, ya, untuk digunakan. Ya, untuk digunakan. Kalau dia tadi sudah kita contohkan, ya, misalnya beli apa barang-barang untuk digunakan, ya ini enggak terkena kewajiban zakat. Ditahan untuk digunakan. Tapi kalau dia diniatkan dijual kemudian digunakan, ya itu tetap kena, ya. Jadi kemudian ternafikan tidak, yaitu tidak wajib zakat ini kalau memang diniatkan untuk digunakan, ya, dia disimpan, dimiliki untuk digunakan. Tapi kalau diniatkan dagang kemudian dipakai juga misalnya, ya itu tetap kena, ya. Nah, di catatan kita disebutkan la yadur bi mujarrad istimal, ya. Jadi yang menjadikan tidak kena zakat itu kalau dia di niatkan untuk digunakan, ya, tidak untuk dijual, digunakan saja. Kemudian wa mudiyu al-hauli min waqtil milki. Sudah berlalunya apa? Haul sejak dimiliki barang tersebut, ya. Tadi sejak akad, ya, dimiliki. Ya, ketika akad kan dia terjadi perpindahan kepemilikan. Ya, disitulah mulai haulnya. Jadi sudah disebutkan tidak ada syarat nisab di awal haul. Jadi nisabnya hanya di akhir haul saja. Ini dimulai dari sejak memiliki, ya, sejak akad tadi, ya, sejak pulaan akad. Dan disitulah dia diniatkan untuk perdagangan, untuk didagangkan. Ya, udah ada faedah di Munis Jalis. Jadi ada ya, haul, masalah haul. Haul ini tadi kapan startnya? Ketika memiliki barang, ya kan? Ketika kulak. Nah, ada pengecualian, haulnya ini tidak dimulai dari memiliki barang. Ya. Tapi dia melanjutkan haul alat bayar, mata uang, misalnya uang. Contohnya misalnya dia kulaan barang dengan uang, dan uangnya ini dia sudah mencapai nisab. Ya. Misalnya 100 juta sudah mencapai nisab. Maka nanti dia kapan startnya haul, bukan pas kulaan tadi, tapi ngikuti startnya. Haulnya siapa? Uang tadi. Ya. Nah, ini pengecualian. Pada asalnya kan haulnya mulai start ketika kulaan tadi, niat dagang. Tapi kalau pas belinya dengan uang yang sudah mencapai ini nisab, maka nanti apa, melanjutkan nisab dari haul dari uang tadi. Misalnya haulnya sudah 4 bulan, berarti melanjutkan nanti 5, 6, 7. Nah. Nanti akhir haulnya kapan? Yaitu 1 tahun. Ya. Ini kondisi apa? Pertama. Yaitu mengikuti haul dari alat bayarnya. Gampangnya kalau tempat kita ya uang. Uangnya sudah 100 juta. Gunakan untuk kulaan. Ya, uangnya sudah punya haul sebelumnya. Ya. Maka nanti ini barang dagangan ini haulnya melanjutkan, ya, bukan mulai dari awal. Kemudian kondisi kedua, dia beli kulaan barang, ya, dan belum capai nisab. Misalnya dia kulaan misalnya jadi 50 juta belum capai nisab. Tapi dia punya harta lagi, ya, misalnya uang yang serupa uang. Ya, kemudian nanti tercapai nisab. Ya. Misalnya dia nisabnya 85, misalnya 85 juta, dia kulaan 30 juta. Berarti 30 juta belum 50 juta ya, kulaan 50 juta, belum tercapai nisab. Ya, tapi dia juga punya simpanan uang. Misalnya 40 juta, berarti kan 90 juta. Ya, dia seperti itu kondisi kedua. Keuntungan nanti ditambahkan ke modal, ditambahkan ke hitungan nanti, ya. Cukup. Jadi yang dihitung apa namanya? Harta yang dipajang, disimpan, disimpan di gudang juga, kemudian modal di situ, keuntungan juga, piutang, ya, juga piutang masuk. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Syurutu wujubi zakat rikaz. Syarat wajib zakat rikaz. Syurutu wujubi zakat rikazi. Ai al madfuni fil ardi, yang terpendam di bumi tanah. Syaratnya ada empat arba'atun. Yang pertama kaunuhu zahaban au fiddatan. Jadi ini harta ini ya, harta peninggalan masa jahiliyah. Ya. Masa jahiliyah. Yang pertama syaratnya harta tersebut emas atau perak. Kalau yang lainnya tidak kena ya. Ya, meskipun bernilai tinggi, tapi ini emas dan perak disyaratkan ya. Meskipun tidak dibentuk seperti mata uang seperti ya, jadi ya intinya emas itu aja, emas sama perak. Wa kaunuhu nisoban, harus tetap nisob juga ya. Ya 20 miskal tadi. Ya, kalau emas 20 miskal, kemudian perak 200 dirham. Di catatan kaki kata penulis, meskipun ini digabungkan dengan apa yang dia miliki yang sejenis, emas-emas misalnya. Kemudian makaunuhu min dafini al jahiliyati. Ya, ini adalah harta terpendam dari masa jahiliyah, yaitu masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Dinamakan jahiliyah karena menyebarnya kejahilan. Bukan pada masa Islam, ya. Jadi harta ini adalah peninggalan masa jahiliyah. Itu sebelum diutus Nabi SAW. Ya nanti dilihat dari ciri-cirinya. Dia misalnya ada nama raja. Di antara raja-raja di masa jahiliyah. Itu ada gambarnya. Ya. Tapi kalau nanti ada tanda-tanda ini peninggalan masa Islam ya enggak masuk. Misalnya ada tulisan apa nama raja sewaktu masa Islam, ada tulisan Al-Qur'annya misalnya. Nah, ini beda. Apa enggak masuk? Karena ini bukan dafinil jahiliyah. Pokoknya sebelum masa Nabi meskipun itu zaman zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Misalnya Nabi Musa, Nabi Isa ada peninggalannya misalnya. Wa kaunu wujudihi fi mawatin. Keberadaan rikas tersebut di tanah mati. Saya di area yang sudah tidak digunakan, sudah mati, sudah runtuh, atau pekuburan jahiliyah. Kemudian au milkin ahyahu wajiduhu atau tanah yang dimiliki yang dihidupkan oleh orang yang menemukannya. Itu tanah mati kemudian dihidupkan oleh seseorang. Itu minal mawat ya. yang dimiliki karena tadi sudah dihidupkan oleh seorang. Hasilnya tanah mati. Kata musannif, kalau untuk barang terpendam masa Islam yang sudah ada dakwah sampai situ ya, maka ini namanya faid. Adapun kalau yang ditemukan di atas tanah, ya di atas tanah, ini bukan terpendam ya, di negeri kita, di jalan-jalan, jalan-jalan umum, masjid, atau masa Islam ya, kemudian misalnya ada Al-Qur'annya atau nama raja-raja Islam, atau ragu-ragu Islam atau bukan, maka ini luqatah maksudnya. Luqatah yang menemukan barang di atas bumi. Tadi kan dafin, dafin itu terpendam. Nah, ini kalau enggak terpendam dan di situ ada nama apa ciri biasanya itu di masa Islam tadi sebut luqatah. Tapi kalau yang terpendam tadi jadi faiq. Kemudian kalau yang ditemukan di negeri perang, ya di tempat orang kafir harbi, maka ini hunima. Ini cuma bedakan tadi ya, ini masuknya apa gitu. Itu nama-namanya. Oh, dan sudah ya. Syurutu wujubi zakati al-ma'din. Barang tambang. Syarat wajib zakatnya barang tambang. Syurutu wujubi zakatil ma'din. Wahuwa ma yustakhroju min makanin khalaqahullahu ta'ala fihi. Ya, syarat wajib zakat barang tambang. Itu apa itu ma'din? Ya, barang yang dikeluarkan dari tempat. Satu tempat yang di situ Allah menciptakannya, barang tersebut. Ma'din itu bisa barangnya, bisa pula tempatnya. Sebut ma'din. Syaratnya apa? Kok menambang harus terkena zakat? Syaratnya kaunuhu zahaban aw fiddatan. Sama dengan rikas tadi. Ini syaratnya juga yang ditambang adalah emas atau perak. Kalau batu-batu yang lain ya, meskipun dia batu berharga ya, akik misalnya, lu-lu ya, nah, ini barang-barang apa, batu-batu mulia, batu berharga, tapi nggak masuk ya. Ini hanya emas sama perak saja. Ya, meskipun barang tadi mahal ya. Ada yakut, ada lulu, macam-macam nama itu. Kemudian yang kedua, waqaunuhu nisoban, tercapai nisob. Yaitu emas tadi, 20 miskol, atau perak 200 dirham. Dan ini nanti emas ya dengan emas ya, tidak digabungkan misalnya emas dengan perak. Misalnya dia menemukan, menambang, mendapatkan 10 miskol emas. Kemudian mendapatkan 100 dirham perak, enggak ada kewajiban zakat. Nanti tidak digabungkan satu dengan yang lain. Yang digabung ya sama-sama jenisnya. Misalnya menambang dapat emas, kemudian menambang lagi dapat emas lagi. Nah, itu baru ditambahkan kalau dia ada sama jenisnya tadi ya. Kalau dia nanti menambangnya itu berurutan ya. Ini sudah menambang, kemudian nanti dapat emas, menambang lagi dapat emas ya, secara berurutan digabungkan. Kemudian cukup. Maka diru zakawati al-amwal. Nah, ini nisabnya itu. Nisab-nisab zakat harta. Kadar zakat harta. Kadar-kadar ukuran-ukuran zakat harta. Miqdaru zakati al-ibil satun. Ya. Ini zakatnya ya. Zakatnya berapa? Unta ini zakatnya adalah kambing. Jazaah atau jazaa do'an lahu sanah. Itu apa domba umur setahun atau yang sudah tanggal gigi-giginya. Tapi kalau kambing ya, kambing kacang itu 2 tahun ya. Ini kadar yang dikeluarkan. Kapan mengeluarkan ini? Jika untanya 5 ya, punya unta 5, kambingnya 1. Mengeluarkan kambing 1. Domba setahun atau kambing 2 tahun. Wa ya awalu nisab ya. Inilah awal nisab unta, sehingga untanya 4 ya belum kena zakat ya. Wa syatani fi ashrin. Kalau untanya 10 berarti 2 kambing. Berarti tadi 5 sampai 9 itu 1 ya. Jadi nanti bisa dicatat sendiri atau lihat di kitab yang ada tabelnya itu insya Allah mudah ya. Salasu syahin 3 kambing fi khamsa asrota 15 unta itu 3 kambing. Wa arba'u syahin fi isrina 4 kambing itu untuk 20 unta. Punya 20 unta 4 kambing. Nah, sampai 20 ini ya apa? Masih kambing yang dikeluarkan. Baru kemudian mengeluarkan pintu makhot ya. Pintu makhot fi khamsin wa isrina 25. 25 unta ya, dia membayar mengeluarkan apa? Pintu makhot. Pintu makhot ini apa? Anak unta yang sudah umur setahun ya. Dinamakan makhot karena induknya sudah mulai wah hamil. Kemudian sekarang dia harus mengeluarkan bintu labun kalau punya visitin wasalasina 36. Bintu labun yang umurnya ini bintu, kalau bintu itu betina ya. Makanya ini pada asalnya yang dikeluarkan itu namanya apa? Betina. Sebelum nanti ada berapa pengecualian yang situ jantan. Karena betina lebih anfa' ya. Maslahatannya lebih besar. Kemudian apa sih? Pintu labun. Pintu labun yang sudah umur 2 tahun. Ya. Ya genap 2 tahun masuk ketiga ya. Dinamakan pintu labun karena induknya sudah apa? Dia sudah melahirkan untuk yang kedua kalinya, kemudian sudah punya susu labun. Kemudian hiqqah. Hiqqah fi sitin wa arba'in, 46. Unta zakatnya hiqqah. Kalau hiqqah ini umurnya sudah genap berapa? 3 tahun ya. Masuk ke 4. Dinamakan hiqqah karena dia sudah bisa ditunggangi dan dikawini, dibuahi oleh jantan. Wa jaza'ah fi ihda wasitina. Kemudian mengeluarkan jaza'ah untuk berapa itu? 61. Jaza'ah umur 4 masuk ke 5. Dinamakan jaza'ah, jaza'at muqaddamu asnan. Ada giginya pada tanggal. Baik, sampai situ. Kemudian wa binta labunin fi sitin wasabina. Binta dari bintani, 2 bintu labun untuk 76. Wahiqatan 2 hiqah fi ihda wa tis'in untuk 91. Wasala subanatin 3 wasala subanati labunin fi mi'atin wa ihda wa isrin. Kemudian 3 bintu labun untuk unta 121. Suma kemudian bintu labunin fi kuli arba'in. Setiap 40 itu dia apa? Satu bintu labun. Wahi koton fi kuli homsin. Dan 50 untuk setiap hikoh. Jadi nanti kan sampai 121. Kemudian nanti setelah itu nanti kombinasi. Ya kan? Kombinasi dari 40 sama berapa? 50. Di catatan kaki disebutkan di antara ukuran-ukuran tadi itu dimaafkan. Maksudnya tadi kan dari sekian sampai sekian ya, itu nanti misalnya tadi gampangnya gini, yang 5 unta zakatnya 1 kambing. Kemudian 10 unta zakatnya 2 kambing. Terus yang 6, 7, 8, 9 gimana dimaafkan? Maksudnya itu enggak kenapa apa? Enggak terkena, seolah-olah enggak kena zakat karena masih sama. 6 masih 1 kambing zakatnya, 7 masih sama, 8 masih sama, 9 masih sama. Ini beda dengan zakat harta emas atau uang ya, itu enggak ada seperti ini. Jadi dihitung ya. Dihitung. Kelebihan dari nisab dihitung. Kalau ini kelebihan dari nisab kan enggak dihitung. Ya tadi kalau kalau 130 berapa berarti? 130 kombinasi 40 sama 50 bisa enggak? Berapa kalau 130? Tadi kan kalau 40 ya, kalau apa? 40 itu satu bintu labun. Kalau 50 unta itu satu hikoh. Nah, kalau 130 itu kombinasi berapa? 40, 40, 50, ya kan? Ya kan? 40, 40, 50. Maka zakatnya adalah 42 kali berarti bintu labunnya 2. Karena tadi sebutkan kalau 40 itu satu bintu labun. Kalau 50 satu hikoh. Maka ini kalau 130 kombinasi dari angka 40 dan 50 adalah 40, 40, 50. Berarti 2 bintu labun, kemudian 1 hikoh. Kalau 140 berapa? 140 kombinasinya berapa? 50 dan 40 dikombinasikan menjadi 140 misalnya. Berarti berapa dan berapa? 50 2 kali, 40 1 kali. Berarti hikohnya 2, kemudian pintu labun 1, dan seterusnya ya. Seperti itu caranya. Itu kalau sudah tadi berakhir di 121. Nanti kalau 130 bisa kombinasi dan seterusnya. Wa miqdaru zakatil baqar, kemudian untuk zakat ukuran zakat apa? Baqar sapi ya. Tapi ya ini tapi berarti jantan ya. Tapi jantan. Mayoritasnya atau asalnya itu betina ya, tapi kalau ada masnya tapi ya, tapi ini setahun ya, umur setahun. Ini sapi, kemudian atau tabi'a, tabi'atun fi sal, atau tabi'atun di sini boleh juga tabi'ah. Ya karena kalau tabi'ah mah lebih lebih unggul, ya kan? Kan betina lebih anfa', lebih bagus. Nah, kewajibannya hanya tabi', tapi kalau dia bayar dengan tabi'ah ya enggak apa-apa, lebih bagus kan. Kemudian setiap berapa itu? 30 ya. 30 wahya awal nisabiha. Maka itu awal dari nisab. Awal dari nisab. Berarti kalau sapinya 29 ya belum zakat. Karena awalnya 30. Betina itu lebih manfaat dari sisi apa? Ya susu dan keturunan. Ya. Ya, kalau laki-laki jantan kan bisa melahirkan. Kemudian musinah fi arba'ina. Musinah nanti dengan musinah itu kalau 40. Musinah ini unsa ya. Kemudian tabi'ani fi sitina. Tabi'ani dua tabi untuk 60, ketika 60. Bisa tabi'ani tabi dua. Bisa juga misalnya tabi plus tabi'ah. Tadi karena lebih afdol ya. Untuk 60. Baru kemudian summa tabi'un fi kulli salasin wa musinatun fi kulli arba'in. Musinah ini yang sudah anu ya, umurnya berapa? 2 tahun. Dinamakan musinah karena sudah sempurna apa? Apa itu giginya, susunan giginya. Jadi berarti sampai berapa? 60 ya, 60. 30 awalnya, setelah itu 40, kemudian 60. Nah, setelah itu kombinasi. Antara berapa? Antara 30 dan 40. Kalau 30 itu tabi, keluarnya tabi. Kalau 40 keluarnya musinah. Sehingga kalau 70, berarti apa? 70, mengeluarkannya apa? Satu tabi, satu musinah. Kalau 80, berarti mengeluarkannya adalah dua musinah. Dan seterusnya. Wa miqdaru zakatil ghanam satun fi arba'ina minha. Kambing ini 40. Wa ya awalun nisab ya. Itu awal nisab dari kambing. Berarti kalau kambingnya 39 sudah banyak ya. Sudah banyak tapi belum zakat. 40 paling enggak itu. Empat puluh baru zakatnya satu. Wasatani fimi atin wa ida wa isrin. Dua kambing kalau sudah mencapai berapa itu? 121. Ini selisihnya panjang sekali. Ya tidak linear ya. Tapi nasnya seperti itu ya harus diikuti kan. Ya. Sehingga nanti kalau dia punya misalnya 120 kambing. Ya berapa zakatnya? Satu ya. Satu. 40 kambing ya satu juga. Nah, memang seperti itu. Ya. Kalau yang tadi kan, kalau untuk unta itu bisa linear. Tiap 5, 5 tambah, tambah. Ya. Tiap 5. 5, 10, 15. Ya. Kalau ini enggak. Enggak, linearnya enggak. Kemudian wasalah suusiyahin fi mi'atain wa wahidah. Kemudian tiga kambing untuk 201 ya. Ini juga panjang ya jaraknya. Lumayan. Wa arba'u syiahin empat kambing untuk arba fi arba'i fi arba'i mi'ah. 400. 400 kambing 4. Kemudian summa satun fi kulli mi'ah. Nah, kemudian baru tiap 100 itu satu kambing. 500, 600 tambah satu kambing. Wa miqdaru zakatin naqdain, ukuran zakat untuk dua tadi, dua mata uang emas perak itu rubu'ul usur. Usur itu 1/10, rubu' itu 1/4. 1/10 1/4-nya 2,5, ya kan? 2,5%. Kemudian wa miqdaru zakatil mu'asyarat. Mu'asyarat tadi apa? Zuru' sama thimar. Yaitu makanan pokok, biji-bijian makanan pokok dan buah-buahan yaitu anggur dan apa tadi? Tamar ya. Yaitu al-usru in suqiyat bi ghairi mu'nah. Al-usru itu 1/10 ya. 1/10. Kalau tanpa biaya. Tanpa biaya maksudnya ya dia ya tada hujan kemudian dengan apa? Sungai. Dan enggak perlu pindah ya. Sudah sungainya ngalir sendiri ya, seperti itu. Ya sungai ngalir sendiri maksudnya ada jalur ke sawahnya atau ke apa ladangnya. Atau dari sumber mata air dia enggak perlu biaya. Kalau enggak perlu biaya ini 1/10. Kalau waila jika perlu biaya maka fanis suhu berapa ini berarti? Kalau perlu biaya zakatnya lebih banyak atau sedikit? Lebih sedikit ya. Karena dia mengeluarkan biaya ya, lebih sedikit. Berarti berapa ini? Separuhnya berapa? 1/20. Separuhnya ya 5%. Ya, 1/20 ya. 1/20. Kalau tadi tanpa biaya 10%, ini 5%. Karena ya al-kharat bidoman ya, yaitu keuntungan sesuai dengan resiko. Jadi selaras dengan itu. Ya enggak keluar biaya, ya zakatnya lebih banyak. Ya, keluar biaya lebih sedikit. Pamikaru zakat tijaroti rubu'u usril qimati. Ini sama 2,5% dari qimah nilainya. Yaitu ditakwim dinilai itu tadi barang dagangannya dengan mata uang atau alat bayar yang digunakan untuk kulaan ya. Kulaan dengan dolar ya dengan dolar, rupiah dengan rupiah. Wa miqdaru zakati rikas al-khumus. Kalau rikas ini 1/5. Rikas itu apa tadi? Barang terpendam. Iya. 1/5 berarti banyak enggak? Banyak kan? Karena apa? Ya rikas itu kan nemu enggak? Enggak ada apa? Enggak ada upaya yang melelahkan seperti itu ya. Makanya ini selaras dengan apa? Tadi juga kaidahnya. Nemu ya udah dapat dia mengeluarkannya banyak. 1/5-nya. Kemudian untuk wa miqdaru zakatil ma'din rubu'ul usur sama ini ya. Karena ma'din itu menambang ya beda dengan rikas ya. Rikas tadi nemu emas. Nah, 1/5, tapi kalau menambang emas juga tapi 2,5%. Ya karena itu tadi kalau menambang ya ada upaya di situ kan mencari. zakatul badan atau zakat fitrah ya, zakat fitri. Kemudian zakat fitri, zakatul badan waktu sama zakat al fitri so'un. Zakat fitrah itu satu so'. Satu so', empat mud. Min ghalibi qutil balad. Yaitu dari makanan pokok negara, daerah, orang yang mengeluarkan, yang terkena wajiban zakat fitrah. Di saran kaki yaitu zakat dari orang yang dikeluarkan balat dari orang yang dikeluarkan zakat. Dan boleh membayarkan yang lebih tinggi levelnya, ya. Levelnya lebih tinggi. Dan beliau kemudian menyebutkan level urutan ya dari makanan pokok. Itu yang pertama bur, kemudian salad. Salat itu ya ya jenis itu nanti dicari aja dia, nggak pernah ketemu ya, itu gambarkan di Google ada sair, zuroh ya jagung, kemudian beras. Beras itu masih kalah sama bur. Jadi kalau apa zakatnya itu dia di negara tersebut beras, berarti boleh mengeluarkan bur karena bur a'la. Kemudian hims, emas, kacang apa ini, kacang hijau, ya. Dan seterusnya itu ada apa, makanan jenis-jenis makanan, ada spul ya jenis-jenis kacang ya, ya, ya. Tamar, zabib, ya. Tamar juga bisa ya, zabib. Akit, ya. Sampai laban juga, jeben. Ya. Baik. Kemudian, di catatan kaki dari murid dari Musonif, nah, misalnya orang yang muzaki ini, yang ingin bayar zakat fitrah ini ingin membayarkan dengan yang level lebih tinggi, tapi yang menerima nggak mau, gitu kan? Maka ya harus dipenuhi. Nah, dipenuhi. Jadi misalnya di tempat ini kan beras, ya. Ah kasih bur saja. Jadi ya, nggak mau, wah saya nggak mau pakai bur ini, gantung. Saya beras saja. Saya dan masaknya gimana juga jarangin. Maka di sini disebutkan yang bagi ijabatu al mustahik ya. Ya dipenuhi permintaannya. Kemudian wa yajibu alal muslim ya, wajib bagi muslim, sehingga kalau orang kafir enggak wajib bayar zakat fitrah dan tidak dibayarkan zakatnya ya. Ya. Tapi dia jadi ini orang kafir tidak membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Dan orang kafir ini tidak apa? Tidak dibayarkan zakatnya juga, tapi qad yakunu mukhrijan an ghairihi. Orang kafir ini terkadang mengeluarkan bayar zakat untuk orang lain, ya. Karena li'anahu yalzamu fitratun an qaribihi wa abdihi al-muslimin. Karena orang kafir itu menanggung, yaitu apa? Zakat fitrah dari kerabatnya, ya, si hubungan kerabatan atau budaknya yang muslim, ya. Orang kafir punya budak misalnya ya, misalnya. Muslim orang kafir membayar zakat. Atau anaknya orang kafir ini muslim ya. Maka orang kafir membayar, namanya dia membayarkan untuk orang lain, an ghairihi. Bedanya kalau bapaknya Islam, anaknya kafir, maka ini tidak, fala yakunu mukhrajan anhu. Karena apa? Karena zakat fitrah tidak wajib bagi orang kafir. Maka si anak yang kafir ini kan tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Sehingga bapaknya yang muslim tidak membayarkannya. Tapi kalau yang bapaknya yang kafir, anaknya yang muslim, ya, anaknya kan kena wajib zakat. Ya siapa nanggung? Ya bapaknya, meskipun dia kafir. Tapi orang kafir sendiri tidak mengeluarkan zakat untuk dirinya. Kemudian yang muslim ini al-mudrik, dia mendapatkan juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Mendapatkan sebagian apa? Menemui yaitu sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Misalnya dia lahir sebelum misalnya sebelum Syawal ya di hari terakhir Ramadan, kemudian dia masih hidup sampai bertemu Syawal, maka wajib apa? Zakat. Zakat fitrah. Kalau dia misalnya meninggal dunia di akhir bulan Ramadan, belum maghrib, berarti belum menemui apa? Belum menemui Syawal. Belum menemui bulan Syawal, maka enggak wajib. Ya. Atau kalau dia lahirnya setelah maghrib, ya malam Idul Fitri, kena enggak? Wajib zakat enggak? Enggak wajib karena dia tidak mudrik juz'an min Ramadan. Jadi harus menemui Ramadan, bulan Ramadan dan menemui bulan Syawal. Al-wajib ma yafdulu an mu'natihi. Al-wajidi, yang si muslim ini, dia masih mempunyai sisa dari mu'nah, nafkahnya. Nafkah dan ini baju, ya, baju yang layak. Kemudian apalagi rumah. Kemudian pembantu budak yang dibutuhkan. Maksudnya ini sisa dari itu. Jadi bajunya ya dipenuhi dulu, kemudian rumah, kemudian apa? Khodim pembantu yang diinginkan. Jadi misalnya dia enggak punya sisa makanan. Ya kamu kan punya rumah, dijual aja rumahnya untuk bayar zakat fitrah, ini enggak. Gitu maksudnya gitu ya. Ya itu enggak dijual rumahnya. Bajunya atau misalnya ini sini pembantu atau budaknya ya, ini nanti beda di bab utang ya, dia nanti kalau muflis ya di bab utang muflis dia nanti punya hutang yang asetnya tidak bisa asetnya lebih kecil dari hutangnya sudah suatu tempo, ini suruh jual nanti, ini di bab nanti hajar nanti suruh jual bahkan rumahnya dijual. Jadi kalau di bab zakat fitrah tidak. Kemudian di wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatul id. Dan yaitu apa? Nafkah dari orang-orang yang wajib dia nafkahi. Wajib dia nafkahi lailatul id wa yaumahu, yaitu pada hari malam id dan harinya. Di sini disebutkan kalau menurut musonif malamnya itu malah bukan malam idnya ya. Jadi di situ malam apa namanya? Ini sekarang itu hari raya, nanti malamnya gitu loh. Karena ini belum mengatakan al-lailah al-mutaakhirah anhu an yaumil id ya. Meskipun secara zahir kalau kita lihat itu para fuqaha mengatakan ya zahirnya itu malamnya, malam idnya. Misalnya sekarang hari id ya tadi malam gitu. Tapi ini musonif dan seingatannya itu juga di Busro Al-Karim ya. Di Syekh Al-Ba'isan juga mengatakan demikian. Jadi ada perbedaan itu malamnya malam yang mana itu. Malam idnya atau malam setelah hari id. Gitu. Wa anhu wa aman talzamhu mu'natuhu minal muslimin. Wa aman, dan bagi orang yang talzamhu mu'natuhu minal muslimin, yang nafkahnya dia tanggung dari kaum muslim, orang-orang yang Islam. Maksudnya apa? Di sini disebutkan zaujah, ya, istri, anak, ya, budak, orang tua. Kalau yang tadi tajib alai mu'nah tadi meskipun bahimah, meskipun apa, binatang ternak. Catatan nomor 20 enggak begitu penting perbedaan mazhab, nanti dibaca sedikit. Kita selesaikan ya, nambah sedikit ya, dibaca agak cepat. Masrifu zakawat, ya, sasaran zakat. Masrifu zakawat, sasaran zakat, yang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, mustahik. Al-asnafu, yaitu al-asnafu, golongan asamaniyah. 8, golongan 8, al-mudhkuratu yang disebutkan fi qauli ta'ala di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu firman innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal warimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Ini model matanya itu bagus sekali ya, langsung dalil sekaligus langsung penyebutan apa golongannya. Jadi enggak dua kali kerja, enggak usah nyebutkan dalilnya. Dalilnya sekaligus jadi matan gitu, dikasih cuma dikasih nomor. Ya. Masrif itu sasaran zakat. Di sini dikatakan disebutkan tidak mencukupi ya. Artinya belum mencukupi tanpa niat. Dia harus ada niatnya. Maksudnya ya ini harus diniatkan, ini adalah harta zakat. Ya ada niatnya di situ ya. Kemudian macam-macam tadi niatnya gitu ya. Yang penting ada niatnya. Berarti kalau enggak ada niatnya langsung dikasihkan itu berarti belum bisa ya, belum cukupin. Kemudian kata beliau kalau mewakilkan, ya jadi kan muzaki kadang kan enggak nyerahkan langsung, diwakilkan orang lain. Nah, kata penulis kalau mewakilkan untuk memberikan pada mustahik ini tidak melazimkan kemudian mewakilkan niat. Jadi si pemilik itu harus tetap niat, ya, ya seperti itu. Atau diserahkan, niatnya diwakilkan. Jadi maksudnya si muzaki ini ketika mau menyerahkan zakat, kemudian mewakilkan orang pada fulan. Kemudian dia mengatakan pada fulan untuk bisa mewakil, jadi wakilnya untuk menyerahkan zakat. Apakah dengan mewakilkan ini otomatis niatnya terwakili? Ya gitu. Kata penulis di sini tidak terwakili. Dia harus niat. Yang si muzaki tadi yang enggak nyerahkan langsung harus punya niat untuk zakat gitu. Jadi bala buta mahu miniatil malik, pemilik seperti muzaki tadi. Atau menyerahkannya. Menyerahkan ya niatnya diwakilkan ya, saya wakilkan sekalian niatnya yang niat gitu. Tapi kata murid beliau ini ini pendapatnya di Tufah ya, di Munajjar al-Haitami. Sebagian lain mengatakan sebagaimana disebutkan di Busur al-Karim, biasanya at-taukil kalau mewakilkan secara mutlak untuk mengeluarkan zakat itu otomatis ya mewakilkan niatnya. Ini ya, sudah otomatis itu kalau sudah mewakilkan ya, untuk menyerahkan niatnya juga otomatis. Al-asnaf dari golongan tadi ya syaratnya itu Quriyah Islam dan bukan dari Bani Hasyim dan Bani Muttalib ya. Kemudian lil fuqara fakir ya. Kemudian tambahan tadi, kalau untuk amil selain sa'i, selain yang menarik, itu boleh kafir. Kemudian nah ini perlu dian. Boleh taklid pada orang kepada fuqaha ya, yang membolehkan untuk bayar zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib jika mereka tidak mendapatkan humusul humus ya. Kemudian taklid pada fuqaha yang membolehkan mencukupkan pada satu golongan, enggak mesti semua golongan. Kemudian membolehkan taklid pada yang membolehkan bayar pada satu orang saja. Dan taklid juga pada yang membolehkan pindah ke ini boleh-boleh semua ini dulu apa? Ya juju taklid maksudnya gitu. Kan ini aslinya kan dalam mazhab itu enggak boleh gitu kan. Aslinya enggak boleh. Enggak boleh cuman ada apa? Dia ada fakir, ada miskin, kemudian ada misalnya Ibnu Sabil kok enggak dikasih semua, itu harus dikasih semua. Dan masing-masing itu kan harus karena jamak, bentuknya jamak kan tiga, harus tiga minimalnya. Nah di sini beliau mengatakan ya boleh taklid pada yang membolehkan apa diberikan pada satu golongan, orang miskin saja boleh taklid pada yang membolehkan diberikan pada satu orang. Ini kan dalam mazhab kan tidak bisa boleh taklid bagi pada fuqaha yang mengatakan ulama mengatakan boleh dipindah. Dalam mazhab tidak boleh dipindah seperti itu. Termasuk juga Bani Hasyim dan Bani Muthalib tadi. Al-fuqara ini fakir, fakir ini yang apa? Ya mirip dengan miskin. Dia butuh 10, kemudian dia tidak mendapatkan lebih dari 4. Jadi kebutuhannya itu hanya terpenuhi kurang dari separuh. Kalau miskin itu bisa lebih separuh tapi belum bisa apa? Memenuhi kebutuhannya. Amil ini yang ditunjuk oleh pemerintah penguasa untuk mengambil zakat tanpa ujroh, biwiri ujroh. Ini amil. Seperti sa'i, sa'i itu yang menarik. Kemudian katib penulis, kemudian apa? Yang menimbang, menakar, kemudian yang menimbang, ya. Maka nih di sini ujroh misal. Kemudian wal amilina sudah alaiha wal amilina alaiha wal mu'alafati qulubuhum, yaitu orang yang lemah niatnya dalam masuk Islam atau keluarganya atau dia pembesar dari satu kaum yang diperkirakan nanti kalau diberi zakat bisa orang-orang yang semisalnya bisa masuk Islam. Kemudian budak di situ rikob adalah budak mukatab kitabah shohiyah. Nanti dia menyicil pembayaran yang disepakati kalau sudah lunas dia nanti bisa menjadi merdeka. Nah ini dia disupport beri zakat agar bisa melunasinya. Gurim yang terkena terlilit utang ada beberapa macam. Dia misalnya utang untuk mendamaikan satu persengketaan, ya. Maka dia nanti diberi zakat agar bisa melunasi utang tersebut, ya. Jika memang zakatnya utangnya sudah jatuh tempo. Kemudian untuk berutang untuk kemaslahatan umum, misalnya membangun masjid dan yang lainnya, dan utang untuk dirinya sendiri yang tidak digunakan untuk kemaksiatan. Maka diberikan nanti dari zakat seukuran utangnya jika sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu melunasinya. Kemudian wa fi sabilillah yaitu para mujahid yang mutatawiun yaitu yang tidak terdaftar dalam prajurit atau tentara resmi tidak mendapatkan gaji dari penguasa maka mereka diberi apa zakat mujahid yang sukarela tadi meskipun mereka berkecukupan. Kemudian Ibnu Sabil yaitu orang yang musafir atau dia ingin safar, mubah, dia membutuhkan bekal. maka nanti diberikan bekal harta yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya. Nisab zakat tijarah itu dengan emas. Hasil tambak ikan dan udang. Enggak tahu ini enggak ada di situ, bukan pertanian juga. Bukan makanan pokok. Ya, kalau bukan makanan pokok hasilnya nanti masuk ke ini kan, apa? Ya dia masuknya dia apa kalau mau didagangkan nanti ya. Dagangan atau dia menjadi harta, ya. Kemudian nanti zakat harta. Kalau ainnya kan enggak ada di situ. Ya, menurut di matan seperti itu ya. Wa'alam kalau ada apa? Informasi yang lain. Kalau temuan di Indonesia tadi sudah disebutkan ya. Jahiliyah atau bukan? Zakat profesi tidak ada. Zakat uang dalam mazhab tidak boleh. Sepun sebagian ada yang mengatakan boleh. Zakat perdagangan tadi dengan emas kan. Amil zakat ya, di bentuk pengurus masjid ini pada asalnya bukan diangkat pemerintah sehingga tidak berhak mendapatkannya kecuali memang nanti diangkat pemerintah dan resmi ya, maka bisa insyaallah. Penerima zakat fitrah kalau ada harus semuanya diberi. Makanya tadi penulis mengatakan boleh taklid pada ulama yang mengatakan sebagian memberikan pada sebagian saja. Zakat uang disamakan dengan zakat emas 85 gram. Oh, alam suap yang lain ya disimpan dulu. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.